Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral ikhwani fiddin azani Allah iyyakum alhamdulillah. Kembali malam hari ini kita melanjutkan kajian kita membaca kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Syama'il Muhammadiyah karya Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Sebelum kita masuk pada bab baru setelah ba'da bab khuf Rasulullah SAW tentang khuf Rasul alaihi salatu wasalam, di mana kita telah mengkaji berkaitan dengan masru'iyatul maskhi al-khufain, mengusap, syariat mengusap di atas kedua khuf, melengkapi pembahasan yang sebelumnya. Kita sebutkan satu pembahasan yang belum, yaitu kaifiyatul maskhi wa sifatuhu, tata cara mengusapnya, mengusap kedua khuf, tata caranya bagaimana. Disebutkan dalam kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitab wa Sunnah yang disusun oleh beberapa para ulama di bawah bimbingan Fadilatul Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh rahimahullah. Disebutkan mahalul masru' mashuhu dahirul khuf, tempat yang disyariatkan untuk diusap itu adalah punggungnya khuf. Punggungnya khuf, bukan bawahnya. Kemudian yang wajib mengusapnya bagaimana? Misalnya ini di atas khuf, mengusap itu dari ujung sampai misalnya khuf itu menutupi mata kaki, sampai dia ini di atas mata kaki atau bagaimana. Maka beliau menjelaskan wal wajib fi dzalika ma yutlaqu alaihi ismul masfi. Yang wajib adalah dalam masalah mengusap ini adalah selama itu sudah masuk kategori penyebutan mengusap, al masfu mengusap. Ya, sedikit atau banyaknya atau ukurannya seberapa tidak ditentukan. Nah, dari ujung ke ujung kah? Itu tidak disebutkan. Selama itu sudah masuk itlaq, penamaan mengusap, itu sudah sah. Nah ya, misalnya kita basahi tangan kita. Nah, kita usap punggungnya. Kita letakkan tangan kita di permukaannya. Kemudian kita gerakkan. Karena kata mengusap itu yadul yad al-mablul wa murruma wa yamurruma wa yamurru, ya ini meletakkan tangan yang basah itu di atas permukaan kemudian menggerakkannya, mengusapnya. Ya, gerakkan. Cuman kalau cuma nempel gini saja itu kan belum kategori mengusap. Jadi mengusap ya nempel kemudian digerakkan tangan itu. Sedikit atau banyak kalau sudah masuk itu kategori mengusap, ya sudah sah. Tidak harus misalnya dari ujung sampai ujung khuf, sampai yang paling tingginya khuf. Sedikit kalau sudah masuk kategori pokoknya mengusap, ya sudah. Itu pendapat yang kuat dalam hal ini. Nah, tidak disyaratkan harus ukuran 5 jari misalnya, enggak. Pokoknya sudah masuk. Tangan kita termasuk tangan kita masuk, ya ini basah itu masuk kategori mengusap, maka itu sudah sah. Baik, Wa kaifiyatul mashi ayyam saha aksar a'lal khuf. Nah, cuman beliau menjelaskan dan ini pendapat yang lebih ikhtiyat, walaupun sebagian berpendapat walaupun sedikit kalau sudah mengusap sudah sah. Kata beliau, ini yang lebih artinya kita hati-hati. Nah, mengikuti pendapat beliau adalah mengusapnya itu ayam saha aksar alal khuf. Mengusap bagian punggung khuf itu dominannya, bagian yang terbanyaknya, bukan hanya sedikit maksudnya. Dari ujung ke ujung misalnya, lebih banyak bagian yang terkena itu lebih afdol. Sekali lagi, walaupun sedikit kalau sudah masuk kategori mengusap ya sudah sah. Cuman, nah, li afdol adalah mayoritas bagian atasnya itu terkena. Li hadis Mughirah bin Su'bah, berdasarkan hadis Mughirah bin Su'bah alladhi bayyana fihi wasfu mashi Rasulullah SAW ala khufihi fil wudu. Ketika menjelaskan tentang sifat mengusapnya Rasul alaihi salatu wasalam di atas khuf beliau saat berwudu, faqala, beliau mengatakan raaitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yamsahu alal khufain ala dhahirihima. Aku melihat Nabi SAW mengusap di atas kedua khuf beliau, yakni di atas punggung kedua khufnya. Di atas punggung kedua khuf, bagian atas. Nah, ini hadis dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan hadisnya dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Sunan Tirmidzi nomor hadis 85. Nah, wallahu a'lam bissawab. Ikhwani fillah azza wajalla wa iyyakum, dan mengusapnya karena tidak disebutkan adatnya, jumlah usapannya berapa, maka cukup sekali. Hukum asalnya adalah kembali kepada cukup sekali. Nah, pakai tangan yang mana? Tangan kanan semuanya atau tangan kiri semuanya? Al-amru wasi'. Selama tidak ditentukan oleh syariat penyebutannya secara khusus, maka perkaranya luas. Nah, perkaranya luas. Mau kedua tangan, yang kanan kaki kanan, yang tangan kiri kaki kiri berbarengan, silahkan. Nah, dan itu yang keumuman diamalkan. Karena ketika sekali basah mengusap selesai. Nah, adapun kalau pakai satu tangan mesti membasahinya dua kali. Kanan selesai basahi lagi kiri. Nah, atau pakai tangan kiri. Nah, maka yang nampak adalah bersamaan ketika membasahi kedua tangan kita, maka sekali usap. Datang riwayat ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Al-Baihaqi dan hadisnya sahih, disebutkan oleh Al-Hafidz Muhajjar Asqalani dalam Talhisul Khabir. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyatakan laukana dinu birra'yi lakana asfalal khuf aula asfalul khuf aula bil mashi min a'la wa qad ra'aitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala dhahiri khufihi. Sekiranya agama ini dengan akal, nah, syariat agama ini ditentukan dengan akal, kalau sekiranya syariat agama ini penentuannya adalah dengan akal, niscaya bawahnya bagian khuf, bagian bawahnya khuf itu lebih berhak untuk diusap dibandingkan bagian atas. Nah, orang pakai khuf itu sebagaimana yang sudah kita tahu, khuf itu adalah sepatu tapi bahan kulit tipis. Nah, kalau buat kita kurang lebih fungsinya seperti kaos kaki. Nah, setelah itu nanti pakai sepatu lagi atau pakai sandal. Walaupun demikian, kalau dipakai otomatis bagian yang potensi kotor itu bagian bawah. Nah, kalau agama itu kita kembali hanya akal, bukan tuntunan, maka secara tuntutan akal yang diusap adalah bagian bawah, karena itu bagian yang kotor. Tapi karena agama itu dibangun di atas tuntunan, sifatnya adalah ittiba, harus ngikutin. Jangan kamu bawa ke akal dan perasaan. Kalau akal dan perasaan bisa saja satu orang dengan yang lainnya berbeda pandangannya, berbeda dengan produk akalnya masing-masing, bisa jadi. Nah, tapi kalau babnya ittiba, maka sepakat, tidak ada pilihan, karena mencontoh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ucapan Ali bin Abi Thalib ini penting. Walaupun perkaranya ini dalam masalah mengusap khuf, tapi ini berlaku untuk keseluruhan pada perkara syariat. Nah, sebagaimana ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya seorang sahabiyah yang lainnya, nah, kenapa kita perempuan hanya diperintahkan untuk mengkodok puasa, tidak mengkodok sholat ketika haid? Wanita haid, selesai haidnya, yang dikodok adalah puasa. Kalau sholat tidak dikodok. Nah, maka kata Aisyah radhiyallahu anha sebelum menjawabnya, kata beliau, "Akharuriyatun anti." Apakah kamu punya paham haruriyah? Haruriyah itu orang yang kumpul di negeri Haruro di Irak. Mereka siapa? Ya, ini orang-orang Khawarij. Nah, orang-orang Khawarij yang mereka dalam perkara prinsip-prinsip agama tidak mengembalikan kepada tuntunan Rasulullah dan para sahabat. Karena kalau mereka kembali kepada tuntunan sahabat, gak mungkin mereka yakni memisahkan diri dari jamaahnya sahabat. Mereka justru menentang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan para sahabat yang lainnya kumpul di Haruro. Nah, pengen menggulingkan kekhalifahannya Ali bin Abi Thalib, berseberangan dengan para sahabat. Sementara para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, nah, berjamaah mereka baiat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sebagai khalifah. Orang-orang Khawarij membelot, nyempal, memisahkan diri, bikin grup sendiri, menentang Ali bin Abi Thalib. Mereka kumpul di Haruro. Di antara pahamnya, ini yang dikodok bagi wanita yang haid, selesai haidnya, yang dikodok juga sholatnya juga. Maka ketika ada sahabiah yang bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, kenapa kita ini yang diperintah cuma mengkodok puasa saja sih, enggak juga mengkodok sholat? Nah, ditanya oleh Aisyah, haruriyatun anti, apa kamu punya paham haruriyah sama-sama dengan orang-orang Khawarij yang kumpul di Haruro itu? Nah, sahabiah ini menjawab, lastabi haruriyah walakinna as'al. Bukan, tidak, aku tidak mengikuti pemahaman haruriyah, hanya saja aku bertanya. Nah, kemudian dijawab oleh Aisyah radhiyallahu anha, kada amarona Rasulullah SAW anak di asaum walanak di sholat ukamakolat. Demikianlah yang Rasulullah SAW perintahkan kepada kita untuk kita mengkodok puasa, tidak mengkodok sholat. Terima apa yang menjadi tuntunan Rasul. Jangan pakai akal kamu atau perasaan kamu. Nah, ini ikhwan fillah jazani Allah iyyakum, dan ini penting. Akal untuk memahami, bukan untuk menyelisihi nas. Akal itu memahami untuk mengambil pemahaman nas yang benar seiring selaras dengan nas, diajak bersama nas, nas Al-Quran maupun hadis dengan pemahaman yang benar. Bukan akal itu untuk menghakimi, menyatakan salah benarnya nas, tidak. Ikhwani fillah azani Allah, apalagi menyelisihi. Karena ini ada menjadi kaidahnya termasuk orang-orang Syiah. Perkara apa saja kalau tidak sesuai dengan akal, maka ditolak. Karena agama Islam itu mesti sesuai dengan akal, kata mereka. Dari sisi kalimat ini seakan-akan syariat Islam itu mesti sesuai dengan akal. Berarti kalau enggak sesuai dengan akal, bukan syariat Islam. Sekarang akalnya siapa, kan gitu. Nah, akalnya anak SD dengan akalnya anak SMA beda. Menurut anak SMA mungkin itu tepat, tapi menurut SD kurang tepat, gak tepat. Kalau kembali kepada akal, 10 kepala manusia akan mengeluarkan produk 10 bentuk akal juga. Karena beda-beda kekuatan akal, beda-beda pemahaman akal. Tapi kalau kembali kepada ittiba, nah itulah letaknya. Makanya ittiba'u sunnah, mengikuti sunnah, makrunatun bil jamaah, akan bergandengan dengan jamaah, persatuan, karena hanya mengikuti jalannya Rasul kok. Tapi kalau ngikuti bid'ah, itu makrunatun bil furqah, akan bergandengan dengan yakni perpecahan. Kalau bid'ah, karena bid'ah itu mengada-ada. Sana ngadakan sendiri beda, sana ngadakan sendiri beda, asal sono lagi ada sendiri. Kan perselisihan, perbedaan. Itulah potensi untuk perpecahan umat. Dan kapan terjadi bid'ah, itulah memang terjadi perpecahan, perselisihan. Tapi kalau ittiba sebagaimana para sahabat, ittiba usunnah, mereka ahlu sunnah, gandengannya mesti jamaah. Nah, ini ehani bidazani Allah, penting, perkara penting. Sampai-sampai orang Syiah di antara hadis yang tersebar di kalangan mereka, kata mereka ad-dinu wal akal. Din itu adalah akal. Nah, kalau sesuai dengan akal ditetapkan, kalau enggak sesuai dengan akal enggak ditetapkan. Nah, dan hadis ini ikhwan fillah azani Allah adalah hadis palsu. Hadis yang tidak ada asal riwayatnya dan batil. Syaikh Nasruddin Albani rahimahullah dalam kitab beliau silsilah al-hadis maudhu'ah wa dha'ifah. Dha'ifah wal maudhu'ah itu disebutkan nomor hadis 1. Hadis maudhu' pembahasannya adalah hadis nomor 1 adalah hadis ini. Ad-dinu wal akal. Agama itu adalah akal. Nah, ikhwan fillah azani Allah ya. Ketika hadis tentang yakni mencelupkan lalat yang ketika lalat itu masuk ke air minum kita, Rasulullah SAW menuntunkan untuk celupkan. Nah, kemudian setelah dicelup buang itu lalatnya. Bukan suruh buang air minumnya. Nah, Rasulullah SAW menyampaikan karena di salah satu sayapnya itu ada dak, ada penyakit. Nah, sisi sayapnya yang satunya lagi ada dawa, penawarnya, nah obatnya. Ini ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Kalau orang hanya berdasarkan akal dan perasaan, cenderung akan gak terima, kan gitu. Gak terima. Perasaannya merasa jijik bisa jadi. Akalnya mengikut mengatakan, loh kok jorok, kan gitu. Nah, sehingga ditolak itu hadis. Karena menurut dia tidak sesuai dengan akal. Adapun orang yang ittiba, ketika nasnya itu sahih, nah tidak diragukan lagi bahwasanya itu adalah qaul Rasul alaihi salatu wassalam. Di mana Rasulullah itu la yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah SAW tidaklah berbicara dari hawa nafsu beliau sendiri, tetapi yang beliau sampaikan adalah wahyu Nah, yang beliau sampaikan adalah wahyu. Ikhwan fillah jazani Allah iyyakum. Ketika Abdullah bin Amr bin As, kalau tidak salah, sahabi radhiyallahu anhu, beliau menulis hadis. Kalau mendengar ucapan Rasul ditulis. Nah, untuk beliau hafal. Jadi penulisan hadis itu sebenarnya di zaman sahabat sudah ada. Ada sebagian sahabat yang memang untuk supaya enggak lupa itu nulis hadis. Nah, hadis yang didengar ditulis. Nah, ketika itu dilihat sahabat yang lain, ada yang menyampaikan, apakah kamu akan menulis setiap apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Pada Rasulullah itu ada kalanya marah, ada kalanya senang. Namanya manusia. Berarti kan ada kemungkinan ketika marah ya bisa jadi terbawa emosi marahnya kan. Maka beliau sempat beberapa waktu berhenti, enggak nulis. Suatu ketika disampaikanlah kepada Rasulullah. Kata Rasulullah salam, "Uktub, tulislah. Ma yahruju min hadza illa al-haq." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tulislah, tidaklah keluar dari ini, beliau mengisyaratkan lisan beliau, tidaklah keluar dari sini kecuali kebenaran. Nah, karena Rasulullah SAW tadi disebutkan dalam surah An-Najm, Rasulullah SAW menyatakan Allah Ta'ala berfirman, la yantiku anil hawa in huwa illa wahyuha. Rasulullah SAW tidaklah berbicara dari hawa nafsunya kecuali yang disampaikan itu adalah wahyu. Ini ikhwan fiddin zanni Allah iyyakum. Nah, sehingga sekali lagi bukan patokan akal dan perasaan kita. Nah, tetapi patokannya adalah agama itu bil ittiba. Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ikutilah dengan apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Dan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ayat-ayat berupa wahyu, ayat-ayat Al-Qur'an. Itu yang pertama. Yang kedua, wahyu berupa hadis. Hadis itu wahyu tadi dasarnya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. La yahruju min hadza illa al-haq. Tidaklah keluar dari lisan ini kecuali adalah kebenaran. Terus Allah taala menegaskan, wa ma atakum rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari rasul maka ambillah, dan apa yang dilarang oleh rasul maka tinggalkan. Nah, ini hadis bin azan ya Allah. Berlaku pada kita adalah ayat Allah, ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ikutilah apa yang Allah taala turunkan kepada kalian. Termasuk hadis. Rasulullah SAW bersabda, "Utitul Qur'an wa misluhu." Aku diberikan Al-Qur'an dan yang semisal Al-Qur'an. Apa itu? As-sunnah. Nah, yang semisal Al-Qur'an adalah sunnah karena itu sama-sama wahyu. Sehingga apa yang ditetapkan boleh oleh Al-Quran sama dengan apa yang ditetapkan boleh oleh sunnah. Apa yang ditetapkan wajib oleh Al-Quran sama dengan apa yang ditetapkan wajib oleh sunnah. Tingkatannya wajib sama, tingkatannya haram juga sama. Tidak ada perbedaan. Ikhwan fillah jazani Allah iyyakum. Bahkan secara tafsir, secara penjelasan, Al-Quran itu lebih butuh kepada sunnah daripada sunnah butuh kepada Al-Quran. Karena ayat-ayat Al-Quran lebih banyak ditafsirkan, diterangkan oleh hadis-hadis Rasul alaihi salatu wassalam. Bagaimana kita bisa sholat? Nah, sholat itu dimulai dari takbiratul ihram sampai salam. Sholat itu sekian rekaat bacaannya ini. Itu kita tahu dari mana? Dari sunnah, dari hadis-hadis Rasul alaihi salatu wassalam. Kalau Al-Quran kan global, aqim sholat, tegakkanlah sholat, kan begitu. Tata caranya, bacaannya, nah, kaifiahnya adalah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Nam sallu kama raaitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat diriku sholat. Nah, ikhwani fillah jazani Allah iyyakum, saya ingatkan karena di hari-hari ini juga sudah muncul dan bahkan mereka menyebarkan paham Quraniyun, kelompok Quraniyun hanya kembalinya kepada Al-Quran saja, tidak menerima hadis. Nah, mereka salah dalam memahami ayat inna nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami telah menurunkan adzikr Al-Quran dan kamilah yang menjaga. Jadi yang dijaga oleh Allah adalah Al-Quran saja menurut mereka. Ini kesalahan. Nah, ikhwan fi dinillahi Allah ayakum, buka dalam yakni kitab Muqaddimah Usul Tafsir li Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ibnu Abdul Barr rahimahullah menjelaskan termasuk yang dijaga adalah juga hadis. Ini disebutkan juga oleh yakni Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab beliau Ba'isul Hasik yang ditaklik oleh Syekh Ahmad Sakir, bahwasanya yang dijaga, nah itu juga hadis. Yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala pula juga hadis, sehingga syariat ini terjaga. Nah, penjelasannya demikian. Al-Qur'an dijaga sampai sekarang murni, tidak ada kesalahan. Tapi apakah tidak ada pihak-pihak tertentu ingin merubah ayat-ayat Al-Quran? Ada tidak? Ada, pengen cak buat-buat ayat-ayat palsu. Nah, dimasukkan, diselipkan, dirubah-rubah, dikurangi. Ada kok, tapi ketahuan. Nah, si oleh nah, dengan sebab ikhwan fillah jazani Allah wa iyyakum, di antaranya jasa para khuffat, para penghafal-penghafal Al-Qur'an. Nah, para penghafal-penghafal Al-Qur'an. Misalnya kita aja hafal Al-Fatihah luar kepala kan? Misalnya Al-Fatihah itu satu lafadznya dirubah oleh orang. Kita akan tahu kok itu. Mungkin kita sudah hafal mati masalahnya. Nah, mati aja hafal bagi hidup. Mati. Nah, oh ini salah ini lafadznya ini. Oh ini kurang ini lafadznya. Karena kita hafal. Begitu juga yang hafal 30 juz. Nah, hafal ngontok itu. Kan tahu dia. Ada ayat yang dirubah atau ayat ini. Wah parah. Ya ini khadimul Quran. Para orang-orang yang mereka berkhidmat terhadap Al-Quranul Karim. Begitu juga hadis. Ada pihak-pihak yang memalsukan hadis, membuat-buat hadis-hadis palsu, buat-buatan. Juga diketahui oleh siapa? Ahlinya. Kalau tadi Al-Quran yang mengetahui ada perubahan, ada kekurangan, Ahlul Quran, maka hadis pun juga ada orang yang memalsukan, ada yang buat-buat hadis palsu dan sebagainya. Yang mengetahui juga Ahlul hadis. Kalau enggak Ahlul hadis dibilang itu hadis lemah. Jawabnya apa? Lemah-lemahnya hadis lebih bagus daripada omongan kamu katanya. Loh, ini urusannya dosa dan tidak loh ini. Nah, kalau omongan kita sih kan bukan masuk bab syariat gitu loh. Nah, tapi kalau bicara hadis itu bagian dari syariat. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan hadis itu adalah mutawatir. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan fal yatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta, membuat-buat ucapan mengatasnamakan diriku dengan dusta, maka bersiaplah ambil tempat duduknya di neraka. Nah, ikhwan fillah jazani Allah. Maka diketahui oleh para ulama ahlul hadis. Sehingga mereka adalah dengan sebab mereka hadis pun terjaga. Nah, para ulama bukan hanya satu dua ikhwan fillah jazani Allah yakub mengumpulkan hadis-hadis maudhu. Ini disebutkan Al-Imam Ibnu Jauzi. Beliau memiliki kitab Al-Maudhu'at. Itu ribuan hadis mencantumkan hadis-hadis maudhu. Walaupun para ulama menerangkan kalau kamu naam mengambil kitab beliau Ibnu Jauzi Al-Maudhu'at, jangan langsung kemudian diterima dihukumi itu hadis maudhu, karena ada beberapa hadis yang sebenarnya itu hadisnya sahih dihukumi oleh beliau maudhu. Walaupun secara kebanyakan mayoritas nah penilaian beliau itu hadis maudhu benar, tapi tidak semua benar. Karena manusia ada saja nah kekurangannya, kekhilafannya. Yang jelas tidaklah beliau sengaja, karena biqadri ilmi, sesuai dengan tingkat keilmuan beliau. Dan itu dijelaskan selanjutnya oleh Imam Asyuti rahimahullah. Imam Asyuti menerangkan hadis-hadis yang aslinya tidak maudhu. Nah, hadis-hadis yang aslinya boleh menjadi hujah, namun dihukumi oleh Al-Imam Al-Jauzi sebagai hadis maudhu. Nah, diterangkan oleh para ulama demikian. Saling menjelaskan. Sampai di zaman kita, ikhwan fillah jazani Allah iyyakum, yakni Syekh Muhammad Nasruddin Albani rahimahullah, menyusun kitab silsilah ala hadis do'ifah wal maudhu'ah. Dikumpulkan hadis-hadis maudhu' dan do'if ini. Sementara hadis-hadis sahih disebutkan dalam kitab beliau silsilah ala hadis sahihah. Subhanallah. Mereka ahlinya. Nah, sama halnya para ulama mempermisalkan begini. Orang ahli emas. Ya, ahli emas. Kita asal warna kuning mengkilat, nemu kita nemu, wah, jangan emas ini. Ya, kita sudah nemu banyak asal kuning mengkilat, jangan-jangan emas ini. Kita harapannya sudah betul-betul emas itu kan. Bawa ke tukang emas. Belum diteliti detail. Oh, ini bukan emas. Nah, ini krum-kruman aja ini. Imitasi emas di luar aja, lapisannya saja warna ini. Dia ahlinya karena. Tidak percaya deh. Oh, ini anu ini sengaja ngomong begitu nanti biar dihargainya bukan emas. Nah, datang lagi ke tukang emas yang lain. Loh, kok sama juga? Nah, wah, jangan-jangan butek juga ini. Nah, tanya ke yang lain. Sama juga, simpen aja lah. Keluar kota tanyakan ke tukang emas di luar kota. Sama juga. Karena tukang emas sudah, baru melihat sudah tahu gitu. Nah, ikhwan fil din jazakumullah ya. Gak percaya silahkan kamu lebur. Nah, karena mereka sudah tukangnya, sudah ahlinya. Kalau kita palingnya masih ragu-ragu, jangan-jangan ini emas. Bisa apa? Ini kalau sudah ahlinya kan begitu. Serahkan ahlinya, selesai. Nah, ikhwan fil din jazakumullah, ahlinya kalau melihat, wah ini keliru ini masangnya. Kita enggak paham ini. Nah, sudah bagus begini kok dibilangnya keliru. Ya kamu bukan ahlinya. Demikianlah. Ikhwan fil din jazakumullah iyyakum. Naam, sehingga hadis Rasul alaihi salatu wasalam, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq, la yadurruhum man khalafa wa la man khadalahum hatta ya'ti amrullah. Kata para ulama, ini hadis busra. Kabar gembira. Karena serusak-rusaknya zaman, nah, sesesat-sesatnya manusia di zaman apapun, pasti ada dari umatnya Rasul itu orang-orang yang ahlul haq. Nah, cuman tinggal nyari aja kan. Karena Rasulullah SAW menyatakan la tazalu. Nah, senantiasa ada. La tazalu ta'ifatu min umati, segolongan dari umatku dohirina alal haq. Mereka menampakkan diri di atas al-haq. Nah, la yadru man khalafa wa la man fadalau. Tidaklah membahayakan mereka orang-orang yang menyelisihi bahkan memusuhi mereka hatta ya'ti amrullah, hingga datang keputusan Allah, datang kiamat. Nah, para ulama ini busra, kabar gembira bagi umat ini yang mau mencari al-haq. Separah-parahnya kerusakan menimpa manusia, sesesat-sesatnya manusia, pasti di zaman itu tetap ada ahlul haq. Karena berdasarkan hadis ini. Dan Imam Ahmad menyatakan siapa mereka? Kata Imam Ahmad, ahlul hadis. Nah, ahlul hadis. Kata Imam Bukhari, ahlul ilm. Nah, karena mereka ahlinya syariat. Ahlinya din. Ahlul dinil haq. Nah, tinggal masalahnya adalah ikhwan fillah jazani Allah, kita terseret dengan kesesatan dan penyimpangan kerusakan yang ada, atau kita pilih. Nah, itu. Demikian. Jadi kaidah ini harus kita pegangi bahwasanya agama adalah ittiba, kembali kepada nas-nas Al-Qur'an dan hadis. Sementara orang sekarang zaman komen nih. Nah, bodohnya kayak apa? Pokoknya yang penting berani komen. Nah, berbicara tentang agama, menilai satu agama hanya dasarnya akal dan perasaan. Dasarnya budaya. Nah, lingkungannya, budaya sekitarnya. Bawa budaya ketimuran lagi. Nah, Ikhwan bidzani Allah yakum. Syariat adalah kembalinya kepada nas. Dalil Al-Qur'an dan hadis. Imam Syafi'i rahimahullah telah menegaskan. Nah, al-ilmu ma qala Allah wa qala Rasul. Ilmu itu tidak lain adalah apa yang difirmankan oleh Allah dan disabdakan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Biasakan dan jadikan adab kita untuk tunduk mengikuti nas-nas dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis selama itu dipahami dengan pemahaman yang benar. Karena Allah Ta'ala menuntunkan adab akhlak kita adalah la tuqaddimu baina yadayillah wa rasulih wattaqullah. Jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, artinya jadikanlah dirimu itu di belakang. Jangan berkata sebelum Allah dan Rasulnya berkata. Nah, jangan kamu ngambil langkah ke depan sebelum Allah dan Rasulnya memerintahkan. Ikuti. Jadi kita makmum gitu, ikut dalam perkara agama ini. Kalau perkara dunia, fadol. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang perkara dunia kalian. Ikan lele mau dikawinkan dengan cara gimana, itu urusan antum, urusan dunia sudah tahu. Sapi mau sonte atau mau gimana caranya, itu urusan dunia. Selama tidak ada pelanggaran syariat, kalau dalam hal dunia. Tapi kalau dalam agama, lah, tidak bisa inovasi, tidak bisa kreasi. Ikhwan fillah jazani Allah. Adalah ittiba, kembali kepada tuntunan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam dengan pemahaman yang sama. Lihat ini ucapan Al-Imam Qayyim, sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ucapan yang sangat berharga. Ini bantahan telak kepada Syi'atu Ali yang mereka mengaku Syiahnya Ali. Golongan Syiah. Nah, kata beliau, lakana laukana dinu birra'yi lakana asfal khuf aula bil mashi min a'la. Sekiranya agama ini timbangannya dengan akal, tentu mengusap bagian bawahnya khuf itu lebih utama dibandingkan atasnya. Wa qad ra'aitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahu ala dhahiri khufi. Beliau mengusap di atas punggung khufnya. Nah, kemudian yang kedua, ikhwan fillah jazani Allah wa iyyakum, setelah kita tahu tata caranya, yang kedua, bagaimana kalau kita memakai khuf dan yang semisal khuf itu berlapis. Ini pernah ditanyakan kepada Syekh Semin, termasuk kita pakai kaos kakinya double. Nah, kan itu masuk hukum khuf. Kaos kaki tipis, tebal lagi masih kedinginan. Nah, maka kita ikhwan fillah jazani Allah wa iyyakum, selama masing-masingnya terpenuhi syarat kemarin yang kita kaji, syarat bolehnya mengusap khuf ketika memakainya suci, ya kan? Nah, kemudian menutup semua anggota kaki yang memang harus terkena air ketika sekiranya itu tidak memakai khuf, artinya sampai menutupi mata kaki. Tidak ada bagian yang lubang, baik di telapaknya ataupun punggungnya misalnya. Maka silahkan, boleh memilih. Ya, ini di atas bagian yang kedua ataukah bagian ke pertama, silahkan. Tapi misalnya yang kita waktu memakai suci yang pertama, kemudian yang kedua kita memakainya sudah batal, maka yang masuk hukum khuf yang mana? Yang pertama, yang kita pakai yang pertama, lapisan pertama. Nah, itu. Jadi mana yang termasuk hukum khuf, itulah yang diusap. Satu contoh lagi, kita memakai kaos kaki, kemudian memakai sepatu, kaos kakinya yang masuk hukum khuf, sementara sepatunya tidak, karena sepatunya tidak sampai menutupi mata kaki. Maka mana yang diusap? Kaos kakinya saja. Berarti kita lepas sepatu, kita usap kaos kaki. Nah, ini ikhwan fillah jazani Allah wa iyyakum. Sehingga ini yang termasuk, misalnya kalau kita masuk satu musola atau masjid, yang kita lepas juga kaos kaki, sepatu, kaos kaki kita pakai. Masih berlaku, ya ini sehari semalam untuk kita bisa usap. Kalau sekiranya mau, ya ini memberlangsungkan selama waktunya. Jadi Kalau kita usap sepatu, sepatu bukan khuf karena tidak menutupi mata kaki. Yang menutupi adalah kaos kakinya. Maka yang kita usap adalah kaos kaki. Bisa dipahami? Nah, barakallahu fikum. Kemudian melengkapi yang ketiga, ikhwan fillah jazakumullah yakum, masuk kepada kategori mengusap, ya, adalah mengusap imamah, serban. Nah, mengusap serban. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang dikeluarkan Imam Muslim dalam sahihnya, hadis Mughirah bin Syu'bah, anna Nabi SAW masaha ala imamatihi wa ala nasiyatihi wa khufain. Adalah Nabi SAW mengusap di atas imamah dan ubun-ubun beliau dan dua khuf beliau. Ini ikhwan gini, imamah yang diusap ini yang masuk kategori imamah ayya umur ra's, yang membelilit kepala. Nah, kalau imamah itu model kutroh, yakni sekedar sorban yang diletak begitu saja, cuma diletak gitu aja ya, ini namanya belum imamah yang diperbolehkan untuk mengusap. Kalau itu ya sudah, kita lepas, kita wudu tetap mengusap kepala. Ya, yang imamah yang diusap itu adalah imamah yang kita membelilitkannya di kepala, menutupi kepala kita. Baik. Yang kadang Rasulullah SAW ketika mengusapnya adalah mengangkat sedikit, membuka, ya ini ubun-ubun beliau. Maka ini diusap ubun-ubunnya juga dan imamah. Karena ubun-ubun masih bagian ras yang nampak. Ketika tertutup ya tutup imamah saja. Nah, ini yang wallahu alam mungkin sebagian saudara kita keliru memahami ketika wudu itu. Nah, ubun-ubunnya aja yang diusap. Nah, padahal kalau wudu yang diusap ya semua kepala. Kembali pada hadis tentang tuntunan wudu. Nah, ubun-ubun itu ketika terbuka sementara kita mengusap imamah sebagian itu. Nah, kalau pukulan suah, ya karena ini termasuk gampang. Imamah itu tadi diusap, kenapa? Karena ini mengusap ini adalah termasuk rukhsah. Ketika, kalau imamah itu kita lepas, kemudian kita nanti pakai kesulitan dan berat. Nah, makalah diberikan rukhsah untuk mengusap. Adapun pukulan suah kan gampang aja. Lepas, pakai, apa. Jadi kalau pukulan suah ya tidak termasuk. Ya, sehingga tidak cukup nanti kalau antum begini. Tidak cukup. Nah, karena ini mudah dilepas, mudah dipakai. Bisa dipahami? Nah, ini jadi yang masuk pada hadis ini. Anna Nabi SAW masaha ala imamatihi. Rasulullah SAW mengusap di atas imamah beliau. Wa ala nasiyati dan di atas ubun beliau. Wa khufain dan di atas dua khuf beliau. Juga hadis, juga dikeluarkan oleh Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Anna Rasulullah SAW datang dari sahabat Mughirah bin Syu'bah, anna Nabi SAW masaha alal khufaini wal khimar." Khimar yang dimaksudkan yakni imamah. Naam. Yakni imamah. Nah, dalam hal ini ikhwan fillah jazakumullah yakum juga sama dengan perempuan yang memakai jilbab. Nah, diterangkan dalam kitab ini, ketika jilbab itu mudah untuk dilepas dan dipakai, maka adalah dilepas. Tapi kalau jilbab itu nanti kesulitan dia memakai kembali, nah karena ada yang mungkin apalah talinya dan sebagainya, maka silahkan mengusap. Nah, atau ketika dia membuka jilbabnya di hadapan laki-laki yang bukan mahram, maka cukup dia mengusap. Karena kalau membuka berarti kelihatan auratnya di depan selain mahramnya. Nah ini kemudian juga masuk dalam hal ini adalah jabirah. Jabirah itu adalah perban. Nah termasuk perban luka ataupun gif, ya biasa orang patah tulang kan, di gif. Nah tuh dikasih gipsun itu ikhwan fillah, maka itu cukup diusap biqadril hajah, sesuai dengan hajatnya. Nah, sesuai dengan hajat. Artinya kalau lukanya bagian sini cukup ditempel sini, itulah yang diusap. Kalau dibungkus semua, nah sementara tidak ada hajat untuk nutupin sini, maka cukup yang ya ini yang diusap yang bagian hajah karena luka itu. Nah, karena ini adalah babnya darurat. Kata beliau, annal masha al jabirah darurah wa darurah tuqdaru bi qadriha wa la farqa fiha baina hadatsain. Mengusap di atas perban, nah, itu adalah darurah. Kebutuhan yang mendesak, sementara kebutuhan yang mendesak itu ukurannya adalah sesuai dengan hajah, sesuai dengan kebutuhan saja, jangan lebih. Seperti kan boleh makan bangkai. Nah, ketika memang sudah kelaparan, kalau enggak makan mati, sementara enggak ada alternatif yang lain, maka silakan makan sekedar untuk mempertahankan yakni hidup. Nah, bukan untuk tanaum, bukan untuk senang-senang. Wah, kumpung boleh ini ada daging anjing ini kapan lagi? Wah, lahap satu nampan habis. Ya ini namanya tidak bikodri hajah ini. Ini memang untuk bersenang-senang, itu yang masuk haram. Kalau bikodri hajah ya ini sebatas apa yang bisa kamu bertahan hidup untuk nanti kemudian mencari makanan yang halal. Nah, itu namanya darurat. Nah, ikhwan bikodri hajah. Kemudian mengusap ini ketika itu tidak bisa dihindari, kecuali harus mengusapnya, maka tidak dibedakan baik itu hadas kecil maupun hadas besar. Kalau khuf kan hanya hadas kecil, ya imamah hanya hadas kecil. Tapi kalau gif misalnya, nah, karena ini hadas besar harus dibuka, mandi harus dikenain, ya mandorot, nggak boleh, maka cukup diusap. Bagian yang lain yang tidak tertutup maka tetap dikenakan air. Tidak dibedakan antara hadas kecil maupun hadas besar. Wallahu a'lam bishawab. Ini menjadi pelengkap pembahasan kita dari bab mengusap khuf dan yang dihukumi sama dengan mengusap. Semoga sedikit ini bermanfaat. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang na'al Rasulullah SAW, sandal Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, fadhol. Nah, dan barakallahu fikum. Dalam hal ini ikhwan fillah yang Allah yaku, tidak ada yakni ketentuan. Nah, tidak ada ketentuan harus memakainya waktu suci. Misalnya kan tetapi di kitab beliau ini kalau membab ikhtiyat hati-hati, nah maka samakan dengan khuf. Nah, tapi pendapat yang rajih ikhwan fillah jazakumullah yakum, karena perkaranya yang ada dalil itu adalah pada khuf, ya berlakunya khuf saja. Pendapat yang kuat, adapun imamah tidak. Begitu juga jilbab tidak diharuskan memakainya ketika suci. Kalau mau berhati-hati ya boleh saja disamakan dengan khuf. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanallahi walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hadzakum.